Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu ta'ala al-i'tiqadu fi ra'yatillahi wa nuzulihi. Keyakinan di antara akidah yang kita yakini terkait dengan ru'yatullah dan turunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala thumma qala rahimahullah, kemudian berkata Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum wa ila samai bi ghairi kayfin yanziru. Wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum, orang beriman akan melihat dengan hak Rabb mereka. Ini terkait dengan ru'yatullah. Wa ila as-sama'i bi ghairi kayfin yanzilu, dan ke langit dunia, ke langit, bi ghairi kayfin, tanpa kayfiyah yang kita ketahui. Nafyul kaifiyah ini apa? Nafyul kaifiyah al-ma'lumah binisbatilana, ya, tanpa kaifiyah kita tahu, dan kita tidak boleh bertanya tentang kaifiyahnya. Allah subhanahu wa ta'ala turun. Ini Allah subhanahu wa ta'ala turun ke dunia, ya, dalam keadaan kita tidak tahu bagaimananya, dan juga tidak boleh kita bertanya bagaimananya. Ini terkait dengan sifat nuzul. Asyarah qala rahimahallahu ta'ala, ay al-mu'min anna al-mu'minin yarawna rabbahum yawmal qiyamah. Orang beriman akan melihat Rabb mereka di hari kiamat. Kama thabata dhalika fi ahadith mut'adidah, sebagaimana telah ada di dalam hadis-hadis yang banyak, bahkan di dalam Al-Quranul Karim. Iya, lihat dalam surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan satu ayat yang sudah kita sebutkan dari Imam Syafi'i rahimahullah tentang ru'yah, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ketika orang-orang kafir mereka terhalang untuk melihat Allah, maka ini menunjukkan orang beriman akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hadis muta'addidah banyak. Min hadis Jarir bin Abdullah fi sahihain, innakum sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, kama tarul samsa fi dhahirah, sebagaimana kalian melihat matahari di siang hari. Laisa dun hasahab, dalam keadaan tidak ada awan yang menutupinya. Wa kama tarul qamar, dan sebagaimana kalian melihat bulan Lailatul Badr di malam bulan purnama. Laisa duna sahab, dalam keadaan tidak ada awan yang menutupinya. Ya, yang perlu diingat kata para ulama kita, at-tashbih yang diserupakan dalam hadis ini adalah at-tashbih, ya, ar-ru'yah bir-ru'yah, bukan al-mar'i bil-mar'i. Yang diserupakan bukan yang dilihatnya. Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basyir. Ya, tidak boleh Allah serupakan dengan makhluknya, tapi yang diserupakan di sini adalah ru'yahnya, cara melihat kalian. Kalian nanti akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat, iya, matahari, bulan. Dalam satu ayat lain disebutkan bagaimana keadaannya, yaitu la tudhamuna fiha, sebagaimana kalian melihat bulan tidak berdesak-desakan. Demikian juga kalian akan melihat Allah dalam keadaan demikian. Yang diserupakan adalah cara melihatnya kalian, keadaan yang melihat kalian. Qala rahimahullahu ta'ala, wal hadith al-waridah bi ru'yatil mu'minin, hadith-hadith tentang masalah ru'yatil mu'minin rabbihim, tentang masalah kaum mu'minin akan melihat Rabb mereka yaumul qiyamah, katsiratun masyhurah. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawluhu, wa ila as-sama'i bi ghairi kayfin yanzilu. Kata beliau, ay annahu subhanahu wa ta'ala yanzilu ila samai dunia, turun ke langit dunia, bi ghairi kaifin, tanpa kaif. Maksudnya tadi apa? Tanpa kaifiyah yang maklumah lana, kita tidak tahu. Dan juga tidak boleh kita bertanya bagaimananya. Sudah kita ulang-ulang terkait dengan sifat-sifat Allah ini, kita meyakini dengan apa? Min ghairi tahrifin wala ta'thilin wala tamthilin wala taqif. Tidak boleh bertanya bagaimananya. Jadi bawah kata mu'alliq, wal murad min kalam syekh rahimahullahu nafyu ilmil kaif. Iya, ilmunya kita, kita tidak tahu bagaimananya. Tapi kita yakini Allah turun ke dunia. Iya, adapun bagaimana kita tidak tahu dan tidak boleh kita mempertanyakannya. Turun bi sulusil awsat, di sepertiga pertengahan malam, sepertiga yang tengah, wa sulusil akhir, dan sepertiga terakhir minalail. Dalilnya kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu rabbuna tabaraka ta'ala. Ya Allah turun, Rabb kita turun, kulla lailatin, setiap malam, ila sami dunia, ke langit dunia, hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Fayaqulu, Allah berfirman, man yad'uni fastajibalah, siapa yang mau berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengijabah doanya. Man yas'aluni fa'utiyah, siapa yang mau minta kepadaku, maka akan beri permintaannya. Man yastaghfiruni fa'aghfiralah, siapa yang mau minta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dia. Nah, khana billahi rahiman rahimakumullah, ini ya dalil sifat nuzul. Tentunya yang penting kita lakukan setelah kita meyakini akan nuzul Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya bagaimana kita memanfaatkan kesempatan ini untuk berdoa, untuk meminta beristighfar di waktu-waktu ini seperti tiga malam terakhir. Qala rahimahullahu ta'ala wa ahlu sunnati yu'minuna bidzalik, ahlu sunnah meyakini, mengimani, wa yathbituna li rabbihim, ya menetapkan bagi Allah ya sifat nuzul turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala, alal wajhil la'iqi bi jalalihi Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan ya yang layak dengan kemuliaan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat nuzul. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, kata Syabdah Ahmad bin Yahya bin Najib rahimahullah, al-iman bil mizan wal haud. Jadi kita baca ini dengan kita baca ha'iyah saling melengkapi. Ya, penjelasan dalam kitab ini Syekh Ahmad al-Najmi dengan apa yang diringkas oleh Syabdah bin Salfiq dalam ta'liq ha'iyah, bisa antum baca dua-duanya saling melengkapi. Qala rahimahullahu ta'ala, al-iman bil mizan wal haud, iman tentang mizan, adanya timbangan di akhirat nanti, dan haud talaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala, kemudian berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, wa ukirru bil mizani wal haud alladhi arju bi anni minhu rayyan anhalu. Ya, dan aku meyakini mizan, adanya timbangan di hari kiamat, wal haud, dan juga adanya telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alladzi arju, dan aku berharap, telaga yang aku berharap, bi anni min wayan anhalu, aku berharap iya aku bisa anhalu itu mengambilnya, meminum darinya, rayyan yakni lawan dari dham'an, sehingga hilang dahagaku ketika itu dengan meminum dari air telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan rayyan itu adalah lidul atas, lawan dari haus. Iya, beliau rahimahullahu ta'ala memaksudkan Allahu alam adalah berharap beliau yasrabu minhu, bisa minum darinya sehingga yuzil al-atas, sehingga hilang rasa haus. Dan itu demi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sudah kita baca hadisnya kemarin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yasrab minhu lam yadhma ba'dahu abadan, barang siapa yang minum dari telaga Rasul, tidak, dia tidak akan merasakan kehausan selamanya. Nah, asyara kata beliau, ay wa akhbara bi annahu yu'minu bil mizan alladhi tuzanu bil amal, beliau beriman tentang adanya timbangan yang ditimbang dengannya amal-amal Ya, dan sebagian nas juga ada yang ditimbang badannya, yang sudah kita baca kemarin hadisnya. Seorang gemuk ternyata dia ketika ditimbang tidak seberat sayap nyamuk pun, dan sebagian nas juga ada yang ditimbang catatan amalnya sebagaimana hadis bitaqah. Qala wa huwa mizanun law kifatan wa lisan. Iya, mizan timbangan memiliki dua orang timbangan dan lisan. Tudau alhasanatu allati lil 'abdi fi kifatin wa tudau sayyiat fi kifatin. Iya, diletakkan amal-amal baik seorang hamba di satu anak timbangan, dan diletakkan amal-amal jelek di satu anak timbangan. Qala kata Abdul Rahimahullah, fa idza maratil hasanat bisayyiat naja sahibul amal. Apabila amal-amal baik, iya, apabila anak timbangan yang di situ ada amal baik lebih berat, iya, dibandingkan kejelekan, maka naja, maka selamatlah pemilik amal tersebut ketika amal baiknya lebih berat daripada iya amal jeleknya. Apa? Fama ma thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Qala wa dakhala jannah bi salam, dia akan masuk surga dengan selamat. Amma in marat kifatu sayyi'at ala kifatil hasanat. Iya, adapun jika timbangan anak timbangan yang di situ ada amal jeleknya lebih berat dibandingkan anak timbangan di situ ada amal baiknya, lebih berat amal jeleknya, maka faina sahib hadil amal, iya, maka pemilik amal ini pelakunya rubba mayalhaquhu minal adab, dia bisa akan terkena azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka kemudian pada dalil setelah dia disiksa, ia dikhulu jannah. Kalau memang dia seorang muwahid, iya, setelah terkena siksa, dibersihkan dosanya, kejelekannya, dia akan masuk surga. Imma bisyafa'ati syafi'in, bisa iya dengan keluar dari neraka masuk surga dengan sebab syafa'atnya orang-orang yang beri syafa'at. Wa imma birahmati arhamir rahimin, dan bisa jadi semata-mata dengan rahmat Allah Arhamir Rahimin dia kemudian keluarkan dan masuk ke surga, sebagaimana nanti akan kita baca nasnya dalam kitab Ha'iyah. Terkait nanti kita baca lagi nanti kitab Ha'iyah. Qala rahimahullahu ta'ala, wal haud huwa haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sudah kita baca kemarin, adalah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuluhu masiratu syahrin, yang panjangnya perjalanan sebulan, wa arduhu masata syahrin, lebarnya juga perjalanan sebulan, yashrabu minhul mu'minun, iya, yang orang beriman minum darinya yaumul qiyamah. Faman syariba minhu syurbatan, barang siapa minum iya di telaga tersebut, lam yadhma ba'daha abadan, dia tidak akan merasa haus selamanya. Abariquhu adad nujum, dan cangkir-cangkirnya, bejana-bejananya, iya, untuk minum dari situ sejumlah bintang di langit. Iya, dalam satu riwayat tidak disebutkan dengan jumlah, di bawah dia yang sudah kita baca kemarin, wa kizanuhu kanujumis sama, sehingga kata Ibnu Taimin rahimahullah, yang ditasbih di sini bukan semata-mata jumlahnya tapi juga indahnya, iya, sebagaimana bintang di langit. Qala rahimahullahu ta'ala, al-iman bisyarat, kemudian iman akan adanya asyarat, iya, akan adanya jembatan yang akan dipancangkan di atas jahannam. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qala rahimahullahu ta'ala, wa kada asyarat yumaddu faqa jahannamin, wa muwahhidun najin wa akharu muhmalu. Iya, asyarat, jadi demikian juga syarat yang akan dipancangkan di atas jahannam. Kalau seorang muwahhid akan selamat, adapun yang lain dia akan ya mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan, terkena cantol-cantol yang kemudian dimasukkan ke dalam neraka jahannam, sebagaimana hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, asyarah As-siratu huwa jisrun yudau ala mati jahannam, adalah jembatan yang diratakan di atas jahannam. Was-siratul hissi huwa alladhi yumasli sirat al-ma'nawi alladhi kana bid dunya. As-siratul hissi ini sirat yang ada di atas jahannam tadi, itu yumasil sebagai gambaran dari syarat al-ma'nawi yaitu dunia. Maksudnya nanti kita akan dapatkan perjalanan seorang di atas syarat al-hissi itu berbanding lurus dengan bagaimana dia di dunia menjalani syarat al-ma'nawi. Ala hasabi sabatihi ala sirati al-ma'nawi yakunu sabatuhu ala sirati al-hissi. Demikian kata ulama kita. Ya, sekadar sesuai dengan kekokohan dia, perjalanan dia di sirat ma'nawi, jadi termasuk dia dengan agama ini, maka demikianlah kokohnya dia, berjalannya dia, melintasnya di atas sirat hissi di atas jahannam nanti. Nah, akan kita dapatkan nanti penjelasannya. Kata beliau, "Walladzi asara ilaihi qallahu zawazal wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u." Ini syarat maknawi, yakni agama Allah, syarat Allah. Ini jalanku yang lurus. Maka itu dah, ikutilah, yakni dinu Islam. Wa qala subhanahu wa ta'ala, "Wa innaka latahdi ila sirati mustaqim." Ini syarat maknawi, agama Allah, syarat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Perjalanan seseorang, kokohnya dia, selamatnya dia di atas syarat hissi nanti di atas jahannam, berbanding lurus dengan perjalanan dia, termasuk dia dengan syarat al-ma'nawi. Pas syaratul ma'mur bitibahi fi dunia, syarat yang diperintah untuk kita mengikuti di dunia, wa syara' adalah syariat al-mutamathil fi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Man istaqama 'alaihi fid dunya, barang siapa yang diistiqamah di atasnya, di atas syarat al-ma'nawi di dunia, fa innahu yastaqimu fi sayri yaumil qiyamah, maka juga akan istiqamah perjalanan dia di atas syarat hissi di yaumil qiyamah. Tadi saya sebutkan sebagai perumpamaan menyatakan bihasabi sabatihi 'ala siratil ma'nawi yakunu sabatuhu ala sabat ala sirati al-hissi, sebanding sesuai dengan kekokohan dia, sabatnya dia di atas syarat manawi, demikianlah dia bisa kokoh kekokohannya ketika melewati syarat al-hissi. Qala wabil musarah ila syar'illahi, maka ketika di dunia dia bismusarah, bersegera dalam melaksanakan syarat Allah subhanahu wa ta'ala, takunul musarah ala siratil mamrud ala nari jahannam, maka demikianlah juga dia akan cepat bisa melewati syarat mamdud yang ada di pancangan di atas jahannam. Sekadar cepatnya dia dalam melaksanakan syarat Allah, secepat itu pula dia akan bisa melewati syarat hissi di atas jahannam. Allah rahimahullahu ta'ala, waqad warada fi al-hadithis sahihah, dan telah warid dalam hadis sahih, ma yadullu ala adami tamatsul, yang menunjukkan tidak samanya perjalanan masing-masing orang di atas syarat al-hissi. Bal at-tafawut al-azim, bahkan perbedaan itu sangat besar. Tidak sama cara melintasnya mereka di atas syarat hissi, sebagaimana berbeda-beda mereka dalam menapaki menjalani syarat manawi. Bisairil muslimin al-syarat al-hissi, dalam perjalanan seorang muslim dari siratul hissi nanti di atas jahannam itu berbeda-beda. Faminhum man yamurru kalamhil basar, di antara mereka yang bisa melintasinya seperti sekejap mata langsung. Faminhum kalbarq, seperti petir atau kilat. Sebagian di antara mereka kari, seperti angin cepatnya melewati. Sebagian mereka seperti ajadil akhail, seperti onta-onta yang bagus melewatinya, cepat seperti cepatnya onta yang bagus. Di antara mereka ada yang kasai rijal, melintasi atas syarat di atas jahannam tadi seperti larinya seorang laki-laki. Wa minhum man yamshi masyan, di antara mereka ada yang berjalan, melewati seperti halnya berjalan di atas jembatan. Wa minhum man yahabu habwan, di antara mereka ada yang merangkak. Iya, atau lebih tepatnya apa ya? Yahabu itu dia ngesot mungkin ya. Dengan bahasa anak ngesot, bengesot. Iya, dengan duburnya. Iya, wa minhum man yazhab adabat, di antara mereka yang merangkak, ini baru merangkak. Ya, sebesarpan merangkak. Wa hadha tafawut huwa bihasabi, ini tafawuti sayrihim ala syar'illah wa sur'atihim ilaihi. Perbedaan-perbedaan ini sesuai dengan perbedaan mereka dalam menafaki syarat hissi, menafaki menjalani syarat Allah Subhanahu wa taala, dan cepatnya mereka di dalam menjalankan syariat Allah. Tadi saya sebutkan wa ala hasabi thabatihi ala syaratil ma'nawi yakunu thabatuhu ala syaratil hissi, berbanding lurus. Subhanaka rahimahullahu taala fa wahidun najin wa akhar muhmadu ay alladhi kana sayruhul ma'nawi ala syarati mustaqiman fid dunya wa wayanju wa man kana sayruhu mutarjihan fa yasqutu wa la billah. Iya, barang siapa yang di atas syarat ma'nawi di dunia mustaqim, dia akan selamat. Barang siapa yang tidak, maka dia akan jatuh, na'udzubillahi min dzalik, ke dalam neraka jahannam. Itu tadi saya ulangi lagi, kata para ulama kita, iya, ala hasabi sabatihi ala syaratil ma'nawi yakunu sabatuhu ala syaratil hissi. Allahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Sekali lagi insyaallah kita bertemu lagi. Assalamualaikum.